بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، kita sampai pada tata cara mengucapkan salam. Selanjutnya, ya, salat diakhiri dengan mengucapkan salam. Salat jenazah diakhiri dengan mengucapkan salam. Dalilnya hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu dan hadis seorang lelaki sahabat yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Hadis Abu Umamah dan hadis seorang lelaki pria sahabat. Di situ ya, disebutkan salat diakhiri dengan salam. Nah, mengucapkan salam satu kali adalah rukun pada salat jenazah sebagaimana halnya pada salat lima waktu. Sama dengan salat lima waktu dan salat-salat lainnya, salam yang merupakan rukun itu satu kali salam. Hanya saja pada sholat lima waktu, ya, pada sholat lima waktu sebaiknya dan sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat sunnah, terutama sholat lima waktu yang merupakan sholat fardu, sebaiknya salam dua kali. Di samping ditinjau dari sisi salam kedua itu sunnah menyempurnakan pahala, juga ditinjau dari segi amalan Nabi alaihi wassalatu wassalam, senantiasa salam dua kali ke kanan dan ke kiri. Ada sebagian hadis pada salat sunnah Nabi salam satu kali, tapi ada perdebatan yang sengit di antara ahli hadis. Apakah hadis itu sahih atau tidak? Ya, sebaiknya dihindari. Hindari salam satu kali. Sebaiknya menyempurnakan dua kali, apalagi itu lebih sempurna. Tetapi mungkin ya, dengan ketetapan ini tadi, karena telah datang riwayat dari sebagian sahabat salam satu kali pada sholatnya. Jika terjadi suatu kasus misalkan seseorang dia sudah salam satu kali, sudah sempat salam satu kali, kemudian tiba-tiba buang angin misalkan, belum sempat salam yang kedua, buang angin, nah, sholatnya sah atau tidak? Sah berarti berdasarkan keterangan tadi. Nah, adapun selama memungkinkan maka sempurnakan salam dua kali. Baik. Adapun pada salat jenazah, nah, nanti kita akan bahas mana yang lebih utama, salam satu kali atau salam dua kali. Yang jelas satu kali salam itu yang perlu. Di sini dijelaskan ini berdasarkan keumuman makna dalil yang menunjukkan bahwa salam adalah rukun pada sholat, ya, dan ini mencakup sholat jenazah. Ada hadis, ya, dari Nabi alaihi wasallam bersabda, miftahu shalah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Miftahu shalah, pembuka salat adalah tuhur, bersuci. Itu merupakan syarat sahnya salat, bersuci dari hadas besar dan kecil. Ya, dan juga wajib bersuci dari najis. Wa tahrimu at-takbir, yang menjadikan seseorang masuk dalam ikatan sholat, ya, secara sah adalah takbir, yaitu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi seseorang tidak bisa memulai sholatnya tanpa bertakbir takbiratul ihram. Nah, oleh karena itu, meskipun seseorang masbuk, dan diperintahkan oleh Nabi untuk langsung bergabung dengan imam sholat berjamaah dan langsung mengerjakan gerakan yang dilakukan oleh imam, tetapi tentunya harus takbiratul ihram dulu. Takbiratul ihram dengan cara berdiri, ya, disunahkan mengangkat tangan, kemudian menurunkan tangan langsung mengikuti gerakan imam. Langsung ruku, kalau imam sedang ruku, langsung sujud jika imam sedang sujud, gitu. Jadi takbiratul ihram harus. Itu rukun untuk pembuka. Wa tahliluha, nah, dengan itu dia masuk dalam, dengan takbir tadi masuk dalam ikatan sholat. Ya. Wa tahliluha at-taslim, dan pengurainya yang melepaskan dia dari ikatan sholat untuk keluar dari sholat adalah salam. Dan tentunya posisi salam, ya, sesuai dengan urutan sholat secara tertib, yaitu di akhir sholat tentunya, setelah tasyahud terakhir, ya, salam dalam keadaan duduk, salam dengan duduk. Nah, pada hadis ini dimutlakkan wa tahliluha taslim, pengurainya adalah salam. Berarti salam satu kali cukup. Nah, itu dalilnya. Makanya dikatakan yang merupakan rukun salam satu kali. Apabila seseorang, ini tambi ana sisipkan, karena ada sebagian orang yang keliru dan ada juga yang menanyakan, apabila di tengah-tengah sholat seseorang batal, misalnya baru rakaat kedua atau baru rakaat ketiga, ya, dia buang angin, misalnya buang angin, batal kan sholatnya karena berhadap. Apakah ada faktor lain yang menjadikan darurat, misalkan dia harus keluar dari sholatnya? Nah, atau misalkan dia sudah tidak mampu menahan buang air besar, tidak bisa khusyuk, ya, harus keluar. Maka seseorang keluar begitu saja, tidak perlu salam. Sebagian orang menyangka harus tetap salam, salam dulu satu kali kemudian keluar, meskipun sedang berdiri atau sedang, keliru. Nah, salam itu penutup sholat, ini yang mengakhiri sholat, ya, di akhir sholat setelah tasyahud, yang melakukan salat, yang menjadikan salat keluar dari ikatan salat yang dilaksanakan secara sah, tertib gerakan-gerakannya, dan diakhiri dengan itu. Nah, adapun seseorang batal salatnya, ya, di tengah pelaksanaannya, maka tidak perlu salam, tidak disampaikan salam. Kalau batal, sholatnya tidak sah. Ya sudah, keluar begitu saja, bubar begitu saja langsung tanpa salam. Paham ya? Nah, dan ini hal ini sudah ditanyakan kepada diantara ya, yang ditanya tentang ini, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalal Fauzan, dan keduanya menjawab seperti itu. Jadi langsung bubar begitu saja. Salam itu di akhir sholat ya, yang sah itu setelah tasyahud terakhir. Nah dari tadi yang kita dengar bahwa pengurainya ya, yang merupakan penutup sholat, yang akhir sholat salam, hadis itu maknanya umum, niftahus sholat ya, pembuka sholat, sholat itu umum maknanya, meliputi sholat jenazah. Baik. Nah ini yang kita pelajari bahwa salam satu kali adalah rukun pada sholat jenazah. Ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i. Ini dipilih oleh Syaukani, Al-Uthaymin dan Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Baik, pembahasan berikutnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah yang lebih utama dua kali salam atau satu kali salam? Pembahasannya apa? Apakah salam satu kali pada sholat jenazah lebih utama atau salam dua kali lebih utama? Ini pada sholat jenazah. Adapun pada sholat lima waktu, sholat-sholat sunnah, ya sudah dijelaskan tadi, jelas salam dua kali lebih utama. Ya, tapi pada sholat jenazah diperselisihkan yang mana yang lebih utama, satu kali salam atau dua kali salam. Pendapat pertama, disunnahkan mengucapkan salam dua kali dan boleh mencukupkan dengan satu salam saja. Ini pendapat Abu Hanifah yang masyhur dari Asy-Syafi'i, yang masyhur terkenal dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ini. Dan ini yang menjadi madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab fuqaha Syafi'iyah. Dan ini salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini yang dipilih oleh Al-Albani berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas." Ada tiga amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah ditinggalkan manusia. Ihdahunna taslimu 'ala al-jinazati mithlu at-taslimi fi shalah. Salah satunya adalah mengucapkan salam pada salat jenazah seperti mengucapkan salam pada salat lima waktu. Itu salah satu dari tiga amalan yang senantiasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh manusia. Kata Ibnu Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Sanadnya dinyatakan berderajat hasan oleh An-Nawawi dan Al-Albani. Hadis ini berkemungkinan dua makna. Kemungkinan makna yang pertama, salam yang dimaksud itu mengucapkan salam secara mutlak. Ya. Atau kemungkinan yang kedua mengucapkan salam dua kali. Al-Albani menguatkan makna yang kedua dengan alasan bahwa ucapan salam dalam sholat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua kali salam sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim. Ya, jadi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, ya, Ibnu Mas'ud meriwayatkan salam yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salam dua kali. Nah, berarti berdasarkan makna tersebut, hadis ini menunjukkan bahwa salam dua kali adalah sunnah. Ibnu Mas'ud menyampaikan di antara amalan yang senantiasa dikerjakan Nabi tidak tinggalkan manusia adalah salam pada salat jenazah seperti salam pada sholat lima waktu. Sedangkan Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan salamnya Nabi pada sholat lima waktu itu dua kali salam. Nah, berarti yang dimaksud adalah orang-orang mulai meninggalkan salam dua kali pada sholat jenazah. Sepertinya pada sholat tidak seperti lagi ya, yang tidak mereka lakukan pada sholat lima waktu. Ini yang dibedakan. Yang kedua, pendapat yang kedua, disunnahkan salam satu kali. Satu kali saja. Disunnahkan salam satu kali saja, itu yang lebih utama. Pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati salat salah satu jenazah, beliau bertakbir 4 kali dan mengucapkan salam 1 kali, kata Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Al-Albani menghukuminya sebagai hadis hasan. Sebagai hadis hasan. Ya, berarti hujjah. Telah datang riwayat dari 6 sahabat radhiyallahu anhum yang beramal dengan 1 kali salam. Berapa sahabat yang salamnya pada salat jenazah 1 kali? 6. 6 sahabat. Ya. Jadi tadi kita dengar hadis Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi bahwa Nabi pada salat jenazah salamnya 1 kali. Kemudian ada riwayat dari 6 orang sahabat Nabi, mereka amalannya pada salat jenazah salamnya 1 kali saja. Kata Al-Hakim setelah meriwayatkan hadis tersebut, hadis di atas hadis Abu Hurairah kan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ya, salah satunya Al-Hakim. Al-Hakim mengatakan setelah meriwayatkan hadis tersebut, telah benar riwayat dari Ali bin Abi Thalib 1, Abdullah bin Umar ini 2, Abdullah bin Abbas ya 3, Jabir bin Abdullah 4, Abdullah bin Abi Aufa 5, dan Abu Hurairah 6 semuanya radhiyallahu anhum, bahwa mereka para sahabat itu mengucapkan salam 1 kali pada salat jenazah. Al-Imam Ahmad berkata, mengucapkan salam 1 kali pada salat jenazah diriwayatkan dari 6 sahabat. Ya, Imam Ahmad juga menyatakan demikian. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawai. Ya. Yang masyhur dari Ahmad, ini menjadi mazhab Hambali. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama. Ini pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz dan mengingkari salam 2 kali. Ya, Al-Lajnah Da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz, Al-Imam bin Baz, mengingkari salam 2 kali. Ya. Al-Imam Al-Utsaimin juga memilih pendapat ini, bahwa disunnahkan 1 kali salam saja. Tetapi Al-Utsaimin tidak mengingkari salam 2 kali. Beliau membolehkan salam 2 kali. Ya, wallahu a'lam. Nah, seperti ini ya khilafnya. Nah, jadi ini bagian dari pembahasan yang menunjukkan bahwa memang salat jenazah itu settingannya ya diperingkas supaya cepat selesai. Nah, ya, salamnya saja menurut ini pendapat yang kedua ini sunnahnya 1 kali. Baik. Adapun dua kali salam, jadi salam yang kedua sudah kita dengar. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan lebih utama, ada yang membolehkan dan ada yang mengingkari. Nah, kesimpulannya tadi. Baik. Terjadi juga khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah mengucapkan salam dilakukan dengan berbisik secara sir atau dengan suara keras jahat. Yang rajih, yang kuat adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan guru besar kami Syekh Muqbil Al-Wadi'i, bahwa mengucapkan salam dilakukan dengan berbisik secara sir, baik imam maupun makmum. Baik imam maupun makmum. Dalilnya adalah hadis seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah, di antaranya thumma yusallima sirran fi nafsihi. Jadi sahabat tersebut meriwayatkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah. Di antara yang dia riwayatkan bahwa Nabi kemudian mengucapkan salam secara sir, secara berbisik, ya, pada dirinya sendiri. Jadi tidak menjaharkannya. Inilah yang diamalkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salamnya secara sir, berbisik, tidak dijaharkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al Albani. Ya, selesai. Ya, jadi selesai sampai di sini pembahasan tata cara sholat jenazah. Nah, kita ulangi kembali rangkuman tata cara sholat jenazah. Ya, dimulai tentunya dengan syarat yang mesti ada, yaitu niat, ya, dan niat itu di hati. Ya, tidak disunnahkan, tidak disyariatkan melafadzkan niat ibadah apapun termasuk sholat jenazah dengan lisan, ya, bahkan itu adalah bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi Rasulullah SAW. Nah, kemudian diawali dengan takbiratul ihram dengan mengangkat tangan hingga setinggi ujung jari, jemari tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga, kemudian bersedekah. Ya, lebih utama bersedekah di dada. Baik. Kemudian langsung baca Al-Fatihah. Tidak disunnahkan baca doa iftitah. Kemudian disunnahkan baca surah setelahnya, tapi surah pendek. Al-Asr, Al-Ikhlas dan semisalnya, atau beberapa ayat, 2-3 ayat yang pendek. Nah, kemudian takbir yang kedua juga mengangkat tangan seperti yang pertama, ya, kemudian bersedekat kembali, kemudian baca sholawat, kemudian takbir yang ketiga seperti cara yang sebelumnya, ya, dengan mengangkat tangan kemudian bersedekah kembali, kemudian baca doa yang di doa untuk mendoakan jenazah. Yang lebih utama adalah membaca doa yang warid dari Nabi alaihi wasallam. Sebagaimana hanya baca selawat setelah takbir kedua, yang lebih utama, yang warid dari Nabi SAW seperti salawat yang dibaca pada tasyahud dalam sholat lima waktu. Nah, itu yang pertama. Tetapi jika tidak menguasainya, yang penting bersalawat. Itu pula pada takbir yang ketiga, jika tidak hafal doa yang warid dari Nabi, yang penting mendoakan jenazah. Meskipun mendoakan Allahumma gufir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya, warhamhu rahmati dia. Nah, jika dua orang, Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Nah, Ya Allah ampuni keduanya, rahmati keduanya. Jika banyak tiga orang lebih disolati oleh Allah maghfir lahum, ya, warhamhum. Nah, jika banyak wanita, sejumlah wanita, tiga orang lebih Allah maghfir lahunna warhamhunna. Nah, ya, dan seterusnya sudah kita pelajari itu di murojaah saja di kitab. Nah, kemudian takbir yang keempat, ya, dengan mengangkat tangan seperti cara sebelumnya, kemudian berserikat, kemudian lebih utama baca doa singkat, baca doa ringkas. Nah, yaitu baca misalkan apa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang dipilih Asy-Syafi'i? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tafkinna ba'da. Di murojaah di buku. Nah, jika diam saja juga tidak masalah. Nah, jika diam saja tidak masalah, diam sejenak kemudian salah. Tapi terutama baca doa pendek tadi. Nah, kemudian salam, ya, sudah selesai. Nah, salam satu kali atau dua kali. Nah, nah, kemudian di sini berikut, ya, berikut ini kami uraikan beberapa masalah tambahan yang akan menutup syarah bab ini. Nah, ini terkait beberapa permasalahan terkait dengan masbuk. Jika jadi masbuk pada sholat jenazah, bagaimana caranya? Masalah ke-1, apa yang dilakukan oleh orang yang masbuk tertinggal dari awal? Tertinggal dari awal, mendapati sholat jenazah sedang berlangsung. Nah, jadi sholat jenazah masih berlangsung, dia datang. Apa yang dilakukan? Hendaknya langsung bertakbir untuk bergabung bersama imam, seperti hanya pada sholat lima waktu, tanpa menunggu takbir berikutnya. Jadi jangan misalkan tunggu dia bertakbir, takbir berikutnya kemudian ikut bertakbir setelahnya. Langsung saja bergabung, ya, langsung saja bergabung, baca takbiratul ihram, ya, kemudian bergabung. Jadi jangan dia berdiri untuk menunggu imam melakukan takbir berikutnya. Sama seperti jika kita masbuk pada sholat lima waktu. Sebagian orang jika dia masuk masjid, ya, sholat jamaah sedang berlangsung, sholat lima waktu. Nah, imam dan makmum sedang sujud misalkan, atau sedang duduk, atau sedang duduk tasyahud pertama. Nah, sebagian orang dia diam berdiri menunggu sampai imam berdiri. Gerakan berikutnya baru bergabung. Nah, ini keliru. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, "Wa ma adraktum fasallu." Wa ma adraktum fasallu. Kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berjalan dengan tenang ke masjid dengan tetap menjaga wibawa, tidak tergesa-gesa terburu, tidak berlari, ya. Dan kata Nabi, apa saja yang kalian dapatkan dari imam, apa saja yang kalian dapatkan dari imam, ya, kalian dapati imam mengerjakannya, maka ikutlah sholat bersamanya. Jadi berarti kita datang langsung takbiratul ihram, kemudian jika imam sedang sujud, ya, kita langsung sujud. Jadi kita hanya takbiratul ihram dengan mengangkat tangan setinggi bahu, setinggi ujung atas telinga. Setelah takbir kita selesai, kita turunkan tangan tanpa bersedekap, langsung ikut sujud atau langsung ikut duduk jika imam sedang duduk. Begitu. Begitu pula halnya salat jenazah. Ya, kita masuk dapati salat jenazah sedang berlangsung. Langsung saja takbiratul ihram, ya, kemudian bersedekah, kemudian baca Al-Fatihah. Nah, Ini berdasarkan keumuman hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, ini hadisnya. Idza sami'tumul iqamata famshu ila shalah. Jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, berjalanlah menuju salat. Wa alaikum bisakinati wal waqari. Dan hendaklah tetap tenang serta berwibawa. Wa la tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Apapun yang kalian dapatkan bersama imam, salatlah bersamanya. Dan apa yang luput dari kalian, hendaklah kalian menyempurnakannya. Muttafaq alaih. Ini pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad serta dianggap rajih terkuat oleh Syekh Ibnu Baz. Berdasarkan pendapat ini, apabila imam bertakbir dengan takbir berikutnya sedangkan dia baru saja bergabung dan belum sempat membaca Al-Fatihah sama sekali, atau belum sempat menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya, baru 2 ayat, 3 ayat dari surah Al-Fatihah dia baca, imam sudah bertakbir. Takbir berikutnya, hendaklah dia ikut bertakbir mengikuti imam. Langsung ikuti imamnya. Jadi jangan, saya selesaikan saja dulu Al-Fatihahnya. Saya baca Al-Fatihah dulu. Padahal imamnya sudah dari tadi bertakbir. Jangan. Langsung ikuti takbir imam. Dan kewajiban membaca Al-Fatihah gugur atasnya. Ini seperti halnya pada sholat 5 waktu. Karena sudah kita bahas bahwa hukum baca surah Al-Fatihah bagi makmum bukan rukun. Pada sholat 5 waktu gugur pada sholat jenazah bukan rukun. Hukumnya apa? Wajib. Perkara wajib dalam sholat dimaafkan apabila ada udur, tidak tahu hukum atau lupa membacanya. Begitu pula jika masbuk, dia harus segera mengikuti gerakan imam berikutnya sehingga tidak menyelisih, agar tidak menyelisih imam, itu wajib. Dan kewajiban mengikuti imam gerakan imam berikutnya agar tidak menyelisihinya, ya, yang ini wajib, menggugurkan kewajiban baca Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu pada hadis Abu Bakr ketika masbuk mendapati Nabi sedang ruku, Abu Bakr setelah takbiratul ihram langsung ikut ruku bersama Nabi SAW dan dia tidak menambah 1 rakaat setelah Nabi salam. Artinya dia dianggap dapat, ya, rakaat tadi. Nah, dan disetujui oleh Nabi SAW, tidak ada pengingkaran. Nah, rahasianya apa ya? Ini makna yang terkandung di situ apa? Karena dia wajib mengikuti imam Nabi SAW yang sedang ruku supaya tidak menyelisih. Nah, sama dengan ini, imam sudah beralih ke takbir berikutnya, maka masbuk juga harus mengikutinya, jangan menyelisihinya. Nah, kewajiban mengikuti gerakan imam berikutnya ini, kan setiap takbir sudah kita pelajari, setiap takbir hukumnya apa? Rukun kan? Setiap takbir hukumnya rukun pada salat jenazah. Ya. Nah, saya lihat kembali, ya. 4 takbir itu semuanya rukun. Di awal pembahasan, sholat jenazah terdiri dari 4 kali takbir dengan posisi berdiri. Hal itu adalah rukun sholat jenazah. Jadi 1 takbir itu, yani satu takbir itu bagaikan 1 rakaat. Nah, ya? Berarti ketika imam sudah beralih ke takbir berikutnya, berarti beralih ke rukun berikutnya, bagaikan beralih ke rakaat berikutnya, maka harus diikuti. Jadi kewajiban mengikuti imam di sini menjadikan kewajiban makmum baca Al-Fatihah gugur. Jadi masbuk ini tadi, ya, dianggap dapat tadi. Dapat, ya, takbir yang itu tadi yang dia tidak sempat baca apa? Al-Fatihah. Berarti dia hitung saja. Nah, imamnya takbir, dia ikut takbir. Berarti sudah takbir keberapanya dia? Urutan sholatnya dia takbir kedua. Kalau imamnya ya entah takbir yang keberapa. Nah, lanjut masalah kedua. Bagaimana cara masbuk menghitung urutan takbirnya dan bacaan pada setiap takbir? Yang pertama kali didapatkan oleh masbuk adalah awal sholatnya. Jadi yang pertama kali didapatkan oleh masbuk bersama imam, dia hitung itu awal sholatnya dia, awal sholatnya masbuk. Meskipun imamnya sudah takbir kedua atau takbir ketiga, bagi dia itu adalah awal, yaitu takbir pertama. Dengan demikian, perhitungan takbirnya dimulai dari awal bertakbir bersama imam. Kemudian setelah imam salam, dia melanjutkan takbir-takbir berikutnya. Ya, pada setiap takbir tetap membaca apa yang disyariatkan padanya menurut urutan sholatnya. Ini pendapat Asy-Syafi'i yang dinyatakan rajih, ya, terkuat oleh Al-Imam Ibnu Baz. Sama halnya pada salat lima waktu. Ya, sama halnya pada salat lima waktu. Nah, yang pertama dia dapatkan itu dianggap rakaat pertama. Jika sempat dapat minimal ruku, ya kan? Dia hitung. Adapun jika dia masuk bersama imam setelah ruku, itu sisa rakaat yang didapatkan tidak dihitung. Dia berhitung dapat rakaat yang setelahnya, rakaat pertamanya dia. Yang setelahnya lagi rakaat keduanya dia. Dan seterusnya. Sama dengan ini. Paham ya? Nah, berarti pada contoh tadi itu, ya, dia baca Al-Fatihah, dia bergabung, takbir utama dia baca Al-Fatihah, sempat menyelesaikan atau tidak, imamnya bertakbir, maka dia ikut bertakbir. Kemudian dia baca apa berarti? Sholawat. Nah, begitu seterusnya. Sesuai urutan sholatnya. Nah, masalah ketiga, apa yang dilakukan apabila masbuk khawatir jenazah diangkat? Nah, apabila khawatir jenazah yang disolati akan diangkat dan diusung ke permakaman, cukup baginya membaca kadar minimal yang diwajibkan pada solat jenazah diperingkas, ya. Dengan demikian, jika mendapati imam pada takbir ketiga, misalkan imam sudah takbir ketiga, dia baru masuk, ya, berarti hendaknya langsung bertakbir mengikutinya dan membaca Al-Fatihah. Kemudian setelah itu kan imam bertakbir. Takbir keberapa bagi imam? Takbir keempat. Ini sebentar sekali. Imam boleh jadi tidak baca apa-apa. Boleh jadi dia baca doa singkat. Bagi masbuk, takbir kedua. Berarti baca shalawat yang ringkas saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Cukup. Ya, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Jika masih sempat menambah salawatnya, imam belum bertakbir, ditambah. Jika imam jika masih sempat memperpanjang sebelum imam sudah mau apa imam? Sudah mau salam ya. Nah, selama imam belum salam, maka dia lanjut Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam. Nah, tetapi jika misalkan imam kan hanya diam sejenak atau baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Misalnya dia salam, maka yang penting sempat baca Allahumma shalli ala Muhammad sudah dianggap melaksanakan sunnah bersalawat. Nah, ya Allah shalawat. Kemudian pada takbir ketiga, nah, tadi imam sudah salamnya. Sudah salam kan? Berarti dia lanjutkan salat sendiri. Takbir yang ketiga. Kemudian pada takbir ketiga membaca juga diringkas saja doanya. Allahummaghfir lahu. Allahummaghfir lahu. Nah, karena khawatir jika dia panjang-panjang doanya, dia berdiri sendiri di situ, jelasnya sudah dibawa pergi. Itu. Nah, jadi diperingkat saja doa Allah maghfir lahu. Ya Allah ampuni dia, kemudian ucapkan salam satu kali saja. Setelah takbir yang keempat. Jadi setelah Allah maghfir lahu, salam takbir yang keempat. Ya. Kemudian ya di sini mungkin sudah tidak sempat baca doa, diam sejenak kemudian salam satu kali. Nah, pendapat ini dianggap oleh An-Nawawi sebagai pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada dalam madhab Asy-Syafi'i. Jadi ada dua pendapat dalam madhab Asy-Syafi'i terkait masalah ini, jika masbuk khawatir jenazah diangkat, maka ini yang terbaik tadi. Ini yang dianggap yang dipilih oleh Nawawi yang paling benar. Ini pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Ya. Seandainya dia belum sempat menyelesaikan sholatnya, nah, misalkan ya, andaikan, ya, ditakdirkan dia belum sempat menyelesaikan sholatnya dan ternyata jenazahnya sudah diangkat, ya, dia tetap mendoakannya dan menyempurnakan sholatnya. Artinya jangan kemudian panik, waduh, gimana ini, jenazahnya sudah pergi. Bingung, enggak masalah, lanjutkan saja sholatnya, ya, tetap mendoakan jenazah itu dan menyempurnakan sholatnya, meskipun jenazahnya sudah tidak ada di depannya, tetapi ini kan adalah kelanjutan sholat dari sholat yang dia sudah kerjakan dari awal dalam keadaan jenazahnya masih ada di depannya, dia masih bersama imam sholat, jadi ini secara hukum rakaat apa tadi takbir, ya, takbir yang tersisa yang tersisa itu meskipun pelaksanaannya dalam keadaan jenazah sudah tidak ada, tapi secara hukum dia mengikut dengan takbir sebelumnya yang itu dikerjakan dalam keadaan jenazah ada di depannya dia salati. Paham ya? Sebab ini adalah kondisi darurat baginya untuk mendoakannya dalam keadaan jenazah sudah tidak ada di hadapannya. Beda halnya jika orang-orang sudah bubar, jenazah sudah diangkat, dia pergi berdiri di situ sholat, jenazahnya tidak ada, ya itu tidak benar. Bayang apa yang mau disolati jenazahnya sudah diangkat? Adapun ini dia menyolati jenazah masbuk mengikuti kepada imam dan jenazah masih ada. Dan ini kelanjutannya saja dia laksanakan sendiri meskipun jenazahnya sudah tidak ada tapi mengikut secara hukum. Ya, ini meskipun ada tidak sebutkan di sini, ya, ini ada kaidah fikhiyah. Ada kaidah fikhiyah yang bunyinya yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Suatu perkara yang jika dia berdiri sendiri tidak berlaku hukumnya, tapi jika dia mengikut dengan ya yang lainnya sebagai satu rangkaian bersamaan, maka hukumnya berlaku. Makanya tadi ini tidak masalah. Beda hanya kalau dia datang jenazah tidak ada, kemudian dia tetap ngotot mau salat jenazah, tidak ada jenazahnya, nah, ya tidak bisa. Paham ya? Nah, sebagian ulama berpendapat, ini terakhir, sebagian ulama berpendapat hendaknya bertakbir secara berturut-turut tanpa membaca sama sekali pada setiap takbir jika khawatir jenazahnya diangkat. Ada yang berpendapat begitu. Takbir saja terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam. Khawatir belum selesai jenazahnya sudah diangkat. Tapi pendapat ini marju, pendapat ini lemah. Pendapat ini lemah. Yang benar tadi yang pertama sudah kita dengar. Nah, wallahu a'lam bishawab, selesai bab 4 tentang tata cara menyolati jenazah. Tersisa dari buku ini bab 5 tata cara menguburkan jenazah. Nah, jika ada yang mau ditanyakan mungkin 2-3 menit bisa diajukan. Tidak ada yang mau diperjelas. Halo. Misalnya kita sholat asar, tapi kita datang terlambat. Nanti setelah sholat asar selesai, kalau kita masuk, gimana? Apa kita itu sholat asar atau melakukan sholat asar? Seseorang datang sendiri. Nah, dia datang sendiri, kemudian jamaah sudah bubar, sudah selesai. Nah, artinya jika dia akan sholat jenazah, dia akan sholat asar, dia akan melaksanakannya sendiri. Nah, artinya sholat sendiri, tidak bisa berjamaah lagi. Nah, jamaah karena sudah selesai sholat asar, mereka zikir mungkin, ya, kemudian akan melaksanakan sholat jenazah. Nah, ya, karena sholat jenazah ringkas sebentar, maka bisa sholat jenazah saja dulu supaya dapat tambahan pahala sholat jenazah. Ya, setelah itu kemudian sholat asar. Nah, sholat jenazah itu sebentar saja. Jika imam dan jamaah setelah sholat jenazah masih berdiri mendoakan lama, sebagaimana pernah disinggung, dan itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Nah, karena mendoakan jenazah itu pada sholat jenazah. Jika sudah selesai sudah diangkat. Nah, jika sudah salam mereka masih berdiri ditinggalkan. Nah, tinggal saja. Artinya jangan ikut dengan amalan itu yang tidak ada tuntunannya itu. Nah, baik, sudah melaksanakan sholat asar. Ada yang lain? Tidak apa-apa, lewat dari depannya mereka. Ya, bukan mendesak, menyingkirkan orang, khawatir mengganggu kan, menyakiti, tapi kita melewati, berjalan di depan, di depannya. Nah, dengan hati-hati. Baik. Dan intinya kita juga memang harus menunjukkan kepada mereka bahwa ini yang dilakukan ini tidak ada tuntunannya. Ya, biar sekalian ada yang penasaran, mungkin nanti keluar begitu saja tidak ikut berdoa, sekalian dijelaskan. Nah, ini dari mana ini? Nah, diambil amalan seperti ini. Nah, tidak ada tuntunannya dari Nabi Rasulullah dan dari salaf. Nah, mendoakan jenazah itu dalam sholat. Nah, supaya tidak lewat hadisnya, ya. Jika kalian menyolati jenazah, maka khususkanlah doa pun untuknya. Fa'khlisulah doa dalam salat. Mungkin cukup. Sudah masuk waktu. Nah, cukup. Barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah. Shalallahu alaihi wasallam.